Atau hukumnya menjawab salam via SMS, WA dan lain-lain kepada orang yang mengirimkan salam via tersebut. Sama sebagaimana yang lain. Dijawab ya. Cuman di sini ada jawaban yang nutqan, ada jawaban yang kitabatan. Ada jawaban yang dilafalkan oleh antum. Jadi ketika jawab SMS enggak diutarakan. Ada jawaban yang tertulis. Barakallahu. Terkadang kondisinya antum, terkadang antum apa namanya? Enggak sempat panjang begitu. Antum baca SMS atau WhatsApp atau apa begitu. Antum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iki opo yo dikasih salam kok jik tok ae. Antum jangan subon. Ini orang insya Allah sudah menjawabnya dalam lesan dia, bukan di WhatsApp-nya dia. Apa? Nah, tadi yang dianjurkan yang ada barakallahu fikum dijawab. Dijawab. Kecuali orangnya enggak virus-virus ya. Nah, itu jagaannya ya. Ada yang begitu tipikalnya. Kita bisa bicara karena mengalami gitu. Ini orang pulang balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum. Titik. Iki sopo namanya gak dikenal, cuman assalamualaikum. Hah? Kita biarin muncul lagi 5 SMS semuanya sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini orang gak beres deh jalan. Hah? Ini tahu-tahu ngomong kok gak dijawab-jawab sih? Makanya S I C H sih. Apa gak beres lagi nih orang ini? Kayak gitu ya. Ada genitnya, wah bahaya, bahaya. Jangan kamu biarkan aja, kamu jawab di hati atau di lisan. Waalaikumsalam. Jangan dijawab. Ini harus jawab. Wah, apa? Kagak ada. Allah mustahil. Hah? Allah mustahil. Gak cuma saya ternyata. Ya, bincang-bincang dengan para ustaz, semua hamba juga pernah begitu. Sopos, daripada saya dosa. Waalaikumsalam. Gitu. Ngapain ya diri Ustaz? Terus gimana Ustaz? Ya kan itu bisa jawab kali Ustaz. Waalaikumsalam selesai. Ini orang orang enggak beres sih Ustaz. Mau bikin sesuatu yang aneh. Allah Ustaz. Hari insyaallah ya.